Maafkan ku menduakanmu, mencintai dia di belakang kamu. Kamu salahkan semua tingkahku yang keterlaluan menyakiti kamu. Kamu, ku tak bisa menahan rasaku saat kau jauh dariku. Tak bisa hidup tanpa cinta, cinta. Maafkanlah aku melukis luka, membuatmu bersedih, mengundang air mata. Cinta, tak mengapa kau marah, tapi satu ku pinta, jangan kau usaikan kita. Menahan rasaku saat kau jauh dariku. Tak bisa hidup tanpa cinta, cinta. Maafkan aku, maafkan aku.